jangan ditinggalkan seluruhnya. Ini disimpan. Baik. Baik. Alhamdulillah. Lebih enak mana dia, Pak? Yang tadi yang sekarang? Sama aja. Baik. Ahibati ahlan bikum wa ahlan bil jami'. Inna lillahi ibadan askanahum dar as-salam. Wa akhmasu al-butuna 'an mata'im al-haram. Wa aqmadu al-jufuna 'an manadir al-haram. Qayyadu al-jawariha 'an fudul al-kalam. Wa tawwa'u al-fursha wa qamu fi jawfi al-dhalam. طلبوا الحور حسان من الحي الذي لا ينام فلم يزالوا في نهارهم صيام وفي ليلهم قيام حتى أتاهم ملك الموت عليهم الصلاة والسلام. Selamat datang teman-teman, selamat datang hadirin dan kawan-kawan. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Sesungguhnya Allah akan memasukkan hamba-hamba pilihan ke surga-Nya Darussalam. Mereka menahan perut dari makan yang haram. Mereka menjaga penglihatan dari pemandangan yang haram. Mereka menjauhkan anggota tubuh dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia dan haram. Mereka meninggalkan tempat tidur lalu mengerjakan sholat di gelap malam. Mereka meminta bidah dari surga kepada Allah Zat yang tidak pernah tidur, yang selalu mengatur alam. Di siang hari mereka selalu melakukan puasa atau siam. Di malam hari mereka selalu mengerjakan qiyam atau sholat malam. Sampai datang kepada mereka malaikat pencabut nyawa alaihimussalam. Mereka rela meninggalkan dunia agar bisa berkumpul di surganya, berusaha dan berjuang menuju negeri yang tidak ada keburukan apapun di dalamnya, menuju negeri yang kekal abadi kenikmatannya, menuju negeri yang mulia dan makmur selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang negeri surga dan para penghuninya di surah Thaha ayat ke-118 dan seterusnya. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang di dalamnya, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasa dahaga kehausan, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Ya Allah, sungguh sangat sempurna kenikmatan mereka. Sungguh sangat beruntung mereka, sangat cantik pasangan mereka, sangat tinggi kemuliaan mereka, sangat indah ucapan mereka. Mereka diberi kekekalan hidup dan selamat dari neraka. Mereka berpisah di dunia dengan tujuan untuk berjumpa di surga. Dan yang mendorongku untuk membahas tema ini, wahai sahabat, adalah kerinduan jiwa terhadap segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang taat, dan ancaman bagi siapa saja yang rela diperbudak oleh nafsu syahwat. Yang mendorongku membahas tema ini tentunya agar orang yang saleh bertambah saleh dengannya, agar orang yang istiqamah bertambah istiqamah dengannya, dan tidak ada kemenangan yang amat besar daripada mendapatkan surga yang melimpah kenikmatannya, dan juga bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim Ar-Rahman di surganya. Berkata Imam Yahya bin Mu'ad rahimahullahu taala, kehilangan dunia itu perih wahai kawan, namun kehilangan surga jauh lebih perih dan menyedihkan. Kehilangan surga jauh lebih perih dan menyedihkan, sedangkan meninggalkan dunia adalah mahar untuk bisa meraih surga Allah Tabaraka wa Taala Ar-Rahman. Pembahasan kita insyaallah terdiri dari 5 poin penting. Pertama, ayat-ayat dan tafsirnya. Kedua, sedikit kisah perindu surga. Ketiga, sampai jumpa di surga. Keempat, sedikit pengorbanan untuk balasan yang besar. Kelima, jalan menuju surga. Sekarang mari kita bahas poin pertama, ahibati rahimahumullah, ayat-ayat dan tafsirnya. Disebutkan dalam Al-Quran ayat yang sangat banyak tentang surga sebagai janji manis bagi para pelaku amal saleh yang tidak durhaka dan obat penawar bagi para perindu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-8 dan seterusnya, wujuhu yawma idin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Berkata ahli tafsir rahimahumullah ta'ala, banyak wajah pada hari itu berseri-seri, yakni mereka berada di atas kenikmatan dan kemuliaan, merasa senang karena usahanya, yakni mereka ridha dengan balasan indah untuk amal-amal soleh mereka di dunia. Dalam surga yang tinggi, yakni tempat mereka tinggi dengan tingkatan yang berbeda-beda, tidak akan engkau dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna, yakni mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan batil di dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 25 dan seterusnya, la yasma'una fiha lagwa wala ta'zima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam, ucapan kesejahteraan. Lalu Allah menjelaskan kenikmatan yang ada di dalam surga-surga itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-12 dan seterusnya, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa aqwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Berkata Imam Abdullah Ibn Abbas, Abu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalamnya ada mata air yang mengalir, di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan, yaitu tempat berbaring yang terbuat dari emas yang dihiasi dengan jamur, intan permata dan mutiara, yang terletak di tempat yang tinggi. Dan ketika ahli surga ingin menaikinya, dipan-dipan itu menurun dengan sendirinya. Lalu mereka duduk di atasnya. Dan ketika mereka turun dari dipan lalu meninggalkannya, dipan-dipan itu pun kembali ke tempat asalnya, naik meninggi dengan sendirinya. Subhanallah. Dan ada gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun satu sama lain, dan permadani-permadani yang terhampar yang sangat indah dan bermacam-macam. Jamaah rahimahumullah, ini baru sedikit gambaran benda-benda surga. Adapun hakikat kemewahan dan keindahan surga yang sebenarnya tidak akan bisa dilihat mata di dunia, tidak akan bisa didengar telinga di dunia, bahkan tidak akan bisa dikejar oleh khayalan manusia setinggi apapun juga. Fa inna fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dengarkanlah wahai engkau muslim, dengarkanlah wahai engkau muslimah tentang kedudukan penghuni surga yang paling rendahnya dan paling tingginya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Musa rabbah ma adna 'anil jannah manzilatan, qala Allah li Musa huwa rajulun يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازله وأخذوا أقلته فيقال له أترى أن يكون لك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول له لك ذلك ومثله فقال في الخامسة رضيت رد فيقول ولك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي موسى عليه السلام مرتين قبل الله يا الله apakah ciri-ciri penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? Allah Tabaraka wa Ta'ala menjawab, yaitu orang yang datang setelah semua penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, lalu dikatakan kepada orang ini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Orang ini menjawab, ya Allah wa bi Rabbu, bagaimana mungkin aku bisa masuk sementara mereka sudah menempati tempat masing-masing dan mengambil bagian mereka. Sementara mereka sudah menempati tempat masing-masing dan mengambil bagian mereka, maka dikatakan kepada orang ini, apakah engkau mau mendapatkan bagian kerajaan seperti seorang raja di antara raja-raja dunia? Orang itu menjawab, aku mau dan ridha wahai Rabbku. Allah mengatakan, itu bagianmu, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu. Pada kali kelima orang itu mengatakan, aku mau dan ridha wahai Rabbku. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ini bagianmu, ditambah 10 kali lipatnya. Ini bagianmu, ditambah 10 kali lipatnya. Dan engkau akan mendapatkan apapun yang engkau inginkan dan segala yang matamu sukai. Orang itu mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridha, aku mau wahai Rabbku. Lalu Nabi Musa AS bertanya lagi, ya Allah, lalu bagaimana dengan orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mereka itu orang-orang pilihanku, kemuliaan mereka di tanganku, dan aku menutup kemuliaan itu, kemuliaan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati. Rawi berkata, dalil pembenaran yang terdapat dalam firman Allah, dalil pembenaran yang terdapat dalam firman Allah di surat As-Sajdah ayat ke-17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang tersembunyi, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Lantas apa amalan mereka itu, jamaah rahimahumullah? Apa amalan mereka sampai Allah membalas mereka dengan surga yang begitu indahnya, sampai Allah menjadikan wajah mereka berseri-seri bahagia karenanya? Dan Allah berfirman tentang mereka dalam firman-Nya di surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan seterusnya, juga di surat Abasah ayat ke-38 dan seterusnya, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka melihat, wujuhu yawma idin musfirah dhahikatun mustabshirah, banyak wajah pada hari itu berseri-seri bahagia, tertawa, bergembira ria. Jemaah rahimahullah, maka dengarkanlah, dengarkanlah wahai hamba-hamba Allah tentang wajah-wajah tersebut, wajah-wajah yang terbasahi air mata, wajah-wajah yang tertunduk khusyuk, wajah-wajah yang nampak lesu menahan lapar, wajah-wajah yang jika diingatkan tentang kebenaran maka ia tunduk dan taat, wajah-wajah yang senantiasa mengerjakan rukuk dan sujud tanpa merasa bosan, wajah-wajah yang selalu menghadap Rabbnya tanpa lelah dan tidak pernah berpaling, wajah-wajah yang berjalan di dunia dengan rasa harap dan takut kepada Allah, berharap memasuki surga dan merasa takut dari neraka. Maka keadaan mereka adalah seperti yang Allah firmankan di surat Al-Insan ayat ke-10 dan seterusnya, inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fa waqahumullahu sharra dhalika al-yawm ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس عاليهم ثياب سندس واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله سبحانه وتعالى فرمان sesungguhnya kata mereka ahli surga kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan maka Allah memelihara mereka dari kesusahan di hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra di dalamnya mereka duduk berterekan di atas divan. Mereka di dalamnya tidak merasakan panas terik matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buah-buahnya dimudahkan untuk dipetik semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur bagi mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tampan dan tetap muda. Apabila engkau melihat mereka, engkau akan mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang-gelang yang terbuat dari perak dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri, yakni diberi balasan yang baik. Usaha kalian disyukuri ketika kalian bersabar mengerjakan amal saleh dan ketaatan. Usaha kalian disyukuri ketika kalian bersabar menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Usaha kalian disyukuri ketika kalian bersabar di jalan Allah menghadapi berbagai macam musibah dan ujian. Dengarkanlah wahai para pemuda dan pemudi Islam tentang sebagian usaha yang mereka perjuangkan itu. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat ke-1 dan seterusnya, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Siapa saja yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji yang dipikulnya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi الذين يدخلون الجنة هم فيها خالدون. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal abadi di dalamnya. Ya Allah, Jadikanlah kami termasuk golongan hamba yang dikatakan kepada mereka pada hari yang dahsyat itu, sebagaimana firman-Mu di surat Qaf ayat ke-34, "Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud." Masuklah kalian ke surga. Masuklah kalian ke surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Poin kedua, jemaah rahimahullah. Sedikit kisah baitul surga. Tiba-tiba istri beliau datang dan berkata, "Wahai Abu Raihana, engkau telah berperang dan mendapat kemenangan dalam peperangan itu. Lalu engkau datang menemuiku, tetapi mengapa engkau tidak menghampiriku? Mengapa engkau tidak membahagiakanku?" Abu Raihana menjawab, "Benar, wallahi demi Allah, sama sekali tidak terlintas dalam hatiku. Maafkan aku, wahai istriku. Kalau saja aku ingat dirimu, pastilah engkau akan memperoleh hak dariku." Istrinya bertanya, "Kalau demikian, apa yang menyibukkan dirimu, wahai Abu Raihan?" Ia menjawab, "Hatiku senantiasa menginginkan sesuatu yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga, berupa pakaian yang indah, istri yang sangat cantik jelita, kenikmatan, serta kebahagiaan yang terus menerus jika telah tinggal dan menetap di dalamnya. Demikianlah hingga aku mendengar dan suruh dikumandangkan." Allahu Akbar. Ketika mereka mendengar firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Ketika mereka mendengar firman Allah di surat Al-Hadid ayat 21, "Sabiqu ila mawfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha ka'ardhis samaa'i wal ardh." Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang luasnya seluas langit dan bumi. Mereka paham bahwa yang dimaksud adalah agar masing-masing dari mereka bersungguh-sungguh sehingga lebih dahulu mengalahkan yang lainnya menuju kemuliaan tersebut. Qala Hasan rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafisuhu anta, fanafisuhu anta fil akhirah." Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, "Jika engkau melihat seseorang mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan ia dalam urusan akhirat olehmu." Jika engkau melihat seseorang mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan ia dalam urusan akhirat olehmu. Jika ada seseorang mengejarmu dalam urusan agama, maka berlombalah dan jangan sampai engkau kalah. Dan apabila ada seseorang yang mengejarmu dalam urusan dunia, maka biarkanlah ia mendahuluimu. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ketahuilah wahai kaum muslimah, ra'atumullah jami'an, ala qadri ahlil azmi ta'til azaim wa ta'ti ala qadri al-qaramil maqarim. Hasil itu akan ada bagi pemilik niat sesuai dengan kuatnya azam tekad di dalam dada, dan kemuliaan itu akan ada datang menghampiri pengejarnya sesuai kemuliaan yang ia perjuangkan juga. Ada seseorang yang soleh, ia berdiri mengerjakan salat malam, lalu bacanya sampai pada firman Allah di surat Al-Imran ayat ke-133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Lalu ia pun mengulang-ulang bacaan ayat tersebut sampai memasuki waktu subuh. Ia terus mengulang-ulang bacaan ayat tersebut. Ketika di waktu subuh ia ditanya, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis karena suatu ayat yang seharusnya engkau tidak perlu menangis? Sesungguhnya surga itu sangat luas, sesungguhnya surga itu sangat besar, seharusnya engkau tenang saja. Faqala, ya ibn akhi, wa ma yanfa'uni 'arduha in lam yakun li fiha mawdi'u qadamin. Orang saleh itu menjawab rahimahullah, wahai anak saudaraku, lantas apa manfaatnya? Apa manfaatnya bagiku surga yang sangat luas itu, surga yang sangat besar itu, jika aku tidak mendapatkan bagian dan tempat walau hanya untuk kakiku berpijak di dalamnya? Allahu Akbar. Ya Allah, sungguh sangat aneh. Bagaimana mungkin penduduk surga bisa tidur nyenyak? Bagaimana mungkin penjadi surga tidak mau berkorban? Bagaimana bisa hidup di dunia ini akan terasa indah setelah mendengar kabar dan gambaran surga? Bagaimana mungkin penduduk surga bisa merasa tenang hidup di dunia padahal ia belum memeluk gadis-gadis surga? Bagaimana bisa mata penduduk surga akan terpejam di dunia padahal ia belum bertemu dengan bidadarinya? Bagaimana mungkin jiwa orang yang yakin mampu bersabar menanti surga? Bagaimana mungkin hati orang berilmu akan berpaling darinya? Lantas apakah gerangan yang menggantikan surga sehingga para pembangkang lari berpaling? Tanyakanlah kepada para pendurhaka, di mana mereka membuang kesabaran sehingga mereka rela meninggalkan perniagaan surga hanya demi meraih dunia yang fana dan rapuh sementara ini. Ketahuilah wahai mujahid barakallahu fika, ketahuilah wahai mujahidah barakallahu fiki, siapa saja yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Karena orang yang begadang untuk ibadah tidaklah seperti orang yang tertidur lelap. Dan siapa saja yang tidak menangis di dunia, maka akhirat tidak akan membuatnya tertawa bahagia. Siapa saja yang tidak menangis di dunia, maka akhirat tidak akan membuatnya tertawa bahagia. Jemaah rahimahumullah, keadaan para penduduk surga itu, ketika orang-orang yang lalai sibuk dengan urusan dunia, maka ia menyibukkan dirinya dengan urusan akhirat. Ketika orang-orang yang lalai sibuk mengurusi dunia, ia menyibukkan dirinya dengan urusan akhirat. Dari Quraisy bekas budak Ibnu Abbas, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ala hal min mushammirin lil jannah fa inna jannah la khatar laha warabil ka'bah nurun yatala'da nurun yatala'da wa rihalatun tahdaz wa faslun nashid wa nahrun mutarrid wa thamaratun nadijah wa zawjatun husna wa jamila wa khulalun kathira fi maqami amal في دار سلمة وفاكهة خضراء وحفرة ونعمة في محلة عالية فهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون. قالوا قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. كذا رسول الله كذا para sahabatnya رضي الله عنهم. Mengapa kalian tidak bersiap-siap untuk masuk surga padahal kenikmatan surga itu tidak terbayangkan? Wallahi demi Allah sang pemilik Ka'bah, surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala dan wanginya sangat harum, memiliki istana yang kokoh, sungai yang luas, buah-buahan yang banyak lagi lezat, pasangan suami istri yang gagah dan cantik, serta pakaian yang bagus lagi indah, di tempat yang kekal dan indah, di tingkat-tingkat yang tinggi lagi terpuji. Mereka menjawab, kami akan segera bersiap-siap wahai Rasulullah. Beliau bersabda, katakanlah oleh kalian insyaAllah, jika Allah menghendaki. Maka mereka pun mengucapkan insyaAllah. Beruntunglah mereka, bahagialah mereka ketika mendengar tentang sifat-sifat surga dan gambarannya. Mereka langsung mempersiapkan diri dengan penuh semangatnya. Mereka membenarkan dan membuktikan ucapan dengan amal perbuatannya. Mereka tahu bahwa barang dagangan mereka itu sangat mahal harganya, sehingga mereka berani mengorbankan modal yang sangat banyaknya, mengorbankan harta benda dan nyawanya, karena mereka yakin yang akan membeli barang dagangan mereka adalah Allah yang menciptakannya, dan Allah akan membelinya dengan harga yang sangat mahal tentunya, yaitu jannahnya, surga yang telah Allah janjikan, surga yang telah Allah persiapkan. Dengarkanlah kisah mereka, rahimahullah. Pada hari perang Badar, seorang ahli ibadah, Az-Zahid Al-Abid Al-Mulazim Al-Masajid, seorang ahli ibadah yang istiqamah, yang selalu sibuk di masjid, bernama Harithah, terbunuh syahid di peperangan. Maka ibunya yaitu Ummu Harithah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih dan menangis. Ummu Harithah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Harithah, di mana ia sekarang? Jika ia berada di neraka, maka aku akan menangis dan sedih. Namun bila ia berada di surga, maka aku akan senang dan bahagia karena kenikmatan yang ia dapat di dalamnya. Rasulullah balik bertanya, wahai Ummu Harithah, amajnunatun anti, wahai Ummu Harithah, apakah engkau tidak sadar sesungguhnya yang ia dapatkan bukanlah hanya satu surga, tetapi ia mendapatkan banyak surga. Dan Harithah telah berhasil meraih firdaus surga tertinggi. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat ke-107, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka surga firdaus akan menjadi tempat tinggal mereka. Juga Allah berfirman di surat Yunus ayat ke-9, innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya, yakni diberi petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal yang menyampaikan mereka ke surga. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Doa mereka, yakni puja dan puji mereka kepada Allah di dalamnya, adalah subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Tuhan kami Allah. Dan salam penghormatan mereka ialah salamun, yakni sejahtera dari segala bencana. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما يترددون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفطرون صياما فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما وسيغنمون عراسا بعرائسا ويبوئون من الجنان مكانا وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل السلاما هذا طريقهم فأين السالكون وهذا وصفهم فأين المشمرون. الله سبحانه وتعالى memiliki hamba-hamba yang ikhlas mencintainya sehingga mereka rida dan mengkhususkan pelayanan untuk Allah. Hamba-hamba yang jika dihampiri gelap malam, mereka berzikir mengerjakan salat dan sujud untuk Allah. Di malam hari mereka selalu mengejar kelezatan berzikir mengingat Allah, dan di siang hari mereka senantiasa mengejar kelezatan berpuasa hanya karena Allah. Maka mereka akan berbahagia dengan sejuknya telaga Nabi Muhammad Rasulullah, dan mereka akan mendapatkan tenda mewah di dalam surga Allah. Mereka akan bersanding dengan bidadari di pelaminan surga dan mendapatkan tempat yang indah di surga Allah. Mata mereka akan merasa senang dan tenang dengan kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah, dan mereka akan mendapatkan sambutan salam kesejahteraan dari Allah. Inilah jalan para penghuni surga. Maka siapakah yang mau melangkah mengikuti mereka? Inilah sifat para penghuni surga. Maka siapakah yang akan segera bersiap-siap seperti mereka? Jemaah rahimakumullah, jika diizinkan, mungkin kita akan lanjutkan selepas salat maghrib sampai setengah tujuh, kemudian kita sambung dengan makan malam. وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَخِرُ دَعْوَنَا أَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Thank you.